بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد فقال الشيخ محمد شاكر رحمه الله تعالى في كتابه النافع وصايا الآباء للأبناء فقال رحمه الله تعالى في الدرس آداب العبادة وآداب المساجد واعلم أنك في حال الصلاة تناجي ربك وأنت واقف بين يديه فإياك وهواجز الشيطان وإياك والتضاحك في حضرة مولاك وإياك واشتغال القلب بغير مناجاة الرحمن. Ketahuilah wahai anakku, para penuntut ilmu, wahai kalian yang Allah muliakan dengan ilmu syarif, ilmu din, sesungguhnya ketika engkau dalam keadaan solat, fi halis solah, ketika engkau dalam keadaan solat, tunaji rabbaka wa anta waqifun baina yadayhi, engkau dalam keadaan bermunajat kepada Rabbmu, bermunajat kepada Rabbmu, dan juga dalam keadaan, jadi ketika engkau dalam keadaan solat, bermunajat kepada Rabbmu, dan dalam keadaan pula engkau berdiri di hadapannya, baina yadaihi. Fa'iyyaka wa hawajiz syaitan, maka jagalah dirimu, hati-hatilah engkau dari was-was, bisikan-bisikan dan tipu daya syaitan, hawajiz syaitan. Apa yang menghalangimu? Hawajiz, apa yang menghalangimu beribadah dengan benar, lurus, khusyuk, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Itulah hawajiz, hawajiz syaitan. Yaitu dengan kata lain, was-was syaitan. Demikianlah syaitan, dia tidak pernah membiarkan seorang hamba untuk bisa beribadah dengan baik dan lurus dan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pun dalam ibadah kepada Allah, yaitu solat, ibadah yang agung, dia pun bisa datang mengganggu ketika seorang hamba itu menegakkan solat. Karena itulah dari sunnah dan hikmah kita mengucapkan ta'awudz atau isti'adzah sebelum kita memulai membaca qira'ah atau suratul fatihah. Karena dengan isti'adzah kita meminta perlindungan kepada Allah, zat yang maha melindungi dari segala macam gangguan, godaan, dan apa saja yang menghalangi kita dari beribadah dengan baik dan benar kehadapannya subhanahu wa ta'ala. Namun, syaitan karena tidak menginginkan hamba-hamba Allah untuk bisa beribadah dengan baik dan benar, dia terus menggoda dan dia bersungguh-sungguh dalam godaannya. Karena itu, ketika seorang sholat, tidak sedikit dari mereka didatangkan was-was oleh syaitan. Dari berbagai macam was-was atau apa-apa saja yang menghalangi dia dari beribadah dengan baik dan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua. Tentunya mereka lah yang mempelajari ilmu agama yang mengerti hal ini. Karena kapan seorang tidak belajar agama, dia tidak mengerti bahwa dia telah terganggu dengan was-was syaitan. Berbagai macam bentuknya. Qala rahimahullahu ta'ala wa iyyaka at-tadhahuk. Dan jagalah dirimu pula dari terpancing untuk tertawa. Terpancing untuk tertawa fi hadrati maulak, di saat hadirnya engkau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sholat tersebut. Tentunya amat tidak pantas dan amat tidak beradab di hadapan Zat yang menciptakan kita dan menciptakan kita karena ibadah, untuk ibadah kepadanya, lantas dengan ibadah tersebut kita datangkan suatu yang dilarang atau bahkan suatu hal yang tidak dibenarkan, sebagaimana tertawa dan menarik diri kita untuk tertawa dengan apa saja yang membuat dan dengan sebabnya kita tertawa, itu tentunya tidak menghormati dan tidak mengagungkan Zat yang maha besar, yang maha agung, yang sekarang kita berada di hadapannya menegakkan sholat. Sebagai sebuah contoh, ketika kita di hadapan Malik Raja, tentunya kita tidak akan tertawa, kita akan serius memperhadapkan ekspresi wajah kita, mimik wajah kita dengan wajah yang serius mendengarkan. Dan kalau menyampaikan dengan serius dan santun, berusaha untuk menyampaikan dengan benar, itu di hadapan Malik. Tentunya sangat tidak pantas sekali kalau itu di hadapan rajanya Malik tersebut. Rajanya raja tersebut, bahkan pemilik raja tersebut dan pemilik engkau, pemilik alam semesta. Karena itu, jangan menarik dirimu untuk tertawa. Kalau saja bicara dilarang dalam sholat, berbicara. Kalau saja di dalam sholat dilarang mengucapkan ucapan-ucapan yang dia bukan ucapan salat, maka bagaimana dengan tertawa? Wallahu ta'ala a'lam bisawab, tentunya sangat dan amat tidak pantas. Sehingga tenangkan dirimu, tundukkan, rendahkan dirimu di hadapan Allah. Demikian pula, hadirkan dirimu di hadapan Allah. Wa iyyaka wastighal qalbi bighairi munajatir rahman. Dan hati-hatilah pula engkau menyibukkan kalbumu, menyibukkannya dari selain bermunajah kepada Ar-Rahman, kepada Allah. Karena sesungguhnya salat ibadah yang kita disibukkan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat, sangat tidak pantas kita menyibukkan kalbu kita dari selain bermunajat kepada Allah. Dan salat itu akan menjadi penerang bagi kita, menjadi suatu yang membantu dan menolong kita apabila salat itu adalah salat yang benar, salat yang ditegakkan dalam rangka peribadatannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'anallah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala a'anana, menolong kita semua. Untuk khusyuk dan sepenuhnya menyerahkan dan memperhadapkan ibadah yang agung ini, yaitu salat, hanya kepadanya. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa kita mesti bersiap ketika sholat, perlu mempersiapkan, perlu menjalankan apa-apa yang dia itu menyempurnakan sholat kita. Bisa dipastikan kalau seorang tidak ada persiapan, dia tidak bersiap untuk sholat, maka semakin besar pula, bahkan bisa jadi dia sholat dalam keadaan dia tidak sholat. Yaitu wujudnya sholat, tetapi sebetulnya dia tidak sholat karena dia tidak ada bentuk persiapan menghadap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dari hikmah kita disuruh bersiap, mempersiapkan diri kita dengan segala hal yang dituntun kita untuk mempersiapkannya ketika hendak sholat. Tujuannya agar ketika kita sholat, kita telah bersiap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga saya nasihatkan diri saya pribadi dan kita semuanya, anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, semuanya, agar memperhatikan hal ini dan serius dalam menegakkan persiapan-persiapan yang kita siapkan ketika kita sholat, agar sholat kita bernilai dan mendapatkan penerimaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya, qala rahimahullah, idza faraqta min as-salal mafruḍah fa shalli as-sunnah al-ba'diyah. Wahai anakku, wahai kalian para penuntut ilmu yang mulia, ilmu agama Allah yang kalian Allah yang kalian dipilih oleh Allah dengan ilmu tersebut, idza faraqta min as-salah, apabila engkau selesai dari salat al-mafruḍah, salat wajib lima waktu yang diperintahkan kepadamu, diwajibkan bagimu. Dan di sana, di antara sholat tersebut, ada sholat sunnah rawatib ba'da sholat yang wajib tersebut, fasalli sunnat al-ba'diyah, maka sholatlah sunnah ba'diyah, sholat sunnah rawatib ba'diyah. Tentunya tidak semua sholat. Subuh tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Demikian asar. Maka, apa yang di situ ada sholat sunnah ba'diyah, berseriuslah, sholatlah, sebagaimana engkau menegakkan sholat sunnah qabliyah, rawatib, qabliyah. Seorang dengan sholat wajib, sebagaimana tadi telah kita katakan, bisa saja dia tidak sempurna menegakkannya. Ada bentuk kekurangan, ada bentuk kealpaan, ada bentuk kelalaian. Maka yang menyempurnakan sholat tersebut adalah sholat sunnah qabliyah wa ba'diyah, kalau di sana ada di antara sholat-sholat tersebut. Sehingga sholat kita pun tercatat sempurna insyaAllah ta'ala. Tetapi ketika kita tidak menegakkannya, sholat wajib kita sudah kurang, maka tentunya bertambah kurang ketika kita tidak mengerjakan sholat sunnah dari rawatib, terlebih lagi sholat sunnah rawatib, tentunya sholat sunnah yang dikatakan min sunan, dari sunnah-sunnah mu'akkadah, dari sunnah mu'akkadah. Yaitu sholat sunnah yang ditekankan untuk kita menegakkannya. Tidak pantas bagi kita meninggalkannya. Maka apabila engkau telah selesai sholat, telah berzikir dengan zikir-zikir yang diajarkan, maka tegakkanlah sholat sunnah ba'diyah, kalau memang di sana ada sholat sunnah ba'diyah. Wad'ullaha bima tayassara min salihid da'awat. Dan berdo'alah kepada Allah dengan apa yang mudah bagimu dari doa-doa yang saleh, tentunya untukmu kebaikanmu, maslahatmu di dunia dan di akhirat, dan kepada siapa yang ingin engkau doakan. Amalan doa adalah amalan yang sangat disenangi, dicintai oleh Allah. Yang itu menunjukkan bahwa seorang hamba berhajat dan butuh kepada Allah. Dan Allah cinta terhadap hambanya yang berhajat dan butuh kepadanya, berdoa kepadanya. Berdoalah dengan doa-doa yang engkau butuhkan dari doa-doa yang saleh, dari apa yang engkau bisa sampaikan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wad'ullaha bima tayassara min salihid da'wat. Wastaghfir rabbaka katsira. Dan tentunya minta ampunlah kepada Allah dengan meminta ampun yang banyak, sering, banyak. Karena beruntunglah pula seorang hamba yang banyak meminta ampun kepada Allah, di mana akan tercatat di catatan amalnya nantinya, dia dari orang yang banyak meminta ampun kepada Allah, beruntung dia. Demikian pula kita adalah hamba-hambanya yang tidak lepas daripada dosa. Bahkan sampai dalam sholat kita, kita bisa melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Yaitu dengan mengikuti atau menerima godaan, gangguan, was-was syaitan. Karena itu minta ampunlah kepada Allah dengan permintaan ampun yang banyak. Demikian pula ketika kita telah selesai sholat, beristighfar. Dan hikmah kita diperintahkan beristighfar setelah selesai sholat, wajib. Sebutkan oleh para ulama, karena di sholat wajib yang kita tegakkan bisa jadi banyak kekurangan. Maka kita meminta ampun. Kalaupun sholat ini telah kita tegakkan. Dan tentunya kita tidak bisa memungkiri hal tersebut. Banyak dari sholat kita yang tidak sempurna. Maka minta ampunlah kepada Allah. Wastaghfir rabbaka katsira. Demikian setelah selesai sholat. Dari sholat sunnah. Demikian ketika kita berdiri, duduk, berbaring, rebahan. Berjalan. Meminta ampun dengan banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma kfirli wa atubu ilaika. Was'alhu al-fatha fa innahu huwal fattahul alim. Dan mintalah agar Allah membukakan bagimu urusan-urusanmu. Apa yang terbaik untukmu. Dan tentunya kalau kita adalah seorang penuntut ilmu, kita minta agar Allah membukakan bagi kita ilmunya. Ilmu nafi'. Ilmu yang kita dengan ilmu tersebut bisa beribadah dengan baik dan benar. Ilmu yang dengannya kita mengerti mana yang hak dan yang batil, hak yang kita amalkan dan batil yang kita tinggalkan. Atau hak itulah yang kita amalkan dan batil itulah yang kita tinggalkan. Kita minta agar Allah membukakan bagi kita segala kebaikan, membukakan urusan-urusan kita, mempermudah segala urusan kita. Karena kita tidak ada yang mampu untuk memudahkan urusan-urusan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu wal fattah, dialah zat yang maha membuka segala urusan hamba-hambanya al-alim, dan dia pula yang maha mengetahui. Tentunya apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya, apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Inilah adab kita ketika kita beribadah. Adab kita ketika kita menghadap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan solat kita. Dulu, salihun, mereka dilihat dengan solatnya. Kalaupun mereka solat bukan dengan riaan dan sum'atan, tapi mereka dilihat dengan solatnya oleh manusia. Maka ketika didapati solatnya lurus, solatnya baik, solatnya sempurna, solatnya sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh agama Allah, tentunya dengan keikhlasan dan di atas sunnah, maka para ulama melihat atau mereka manusia melihat, ini adalah seorang sunni, itu yang pertama kali. Kemudian mereka melihat, ini adalah orang yang baik, orang yang lurus. Karena solat yang dia kerjakan adalah kunci baiknya amalannya semuanya. Kalau solatnya tidak lurus, tidak benar, tidak baik, atau dengan arti kata lain solatnya rusak, rusak semua amalannya. Maka dilihat dengan solatnya. Tetapi sekali lagi kita katakan tadi, bukan riaan, bukan sum'atan. Memang betul-betul karena sebuah kesadaran dan tentunya kemestian dan suatu yang harus dia tegakkan karena solat ini adalah ibadah yang besar di dalam mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka jangan menganggap remeh dan memandang enteng solat. Wahai para penuntut ilmu. Sebagaimana telah kita sampaikan, di sana para ulama menulis tentang bagaimana agungnya solat. Yang menunjukkan solat adalah amalan yang agung. Seperti yang ditulis oleh Al-Imam Al-Marwazi Qadru Ta'zim As-Salah. Dan yang lainnya dari para ulama. Maka seriuslah dengan solatmu. Carilah pahala dan raihlah kemenangan dengan solatmu. Terutama tentunya dengan apa yang kita kerjakan sekarang, kalau kita adalah penuntut ilmu, maka dengan solat akan memudahkan kita mendapatkan ilmu, dibukakan bagi kita pintu-pintu ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita tempatkan keterangan ini di kalbu kita. Sehingga menjadi bekal bagi kita di hari-hari berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawam. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.